بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kajian tematik dengan tema Arba'u Sifatin lil khuruj minal khusran, empat sifat agar terhindar dari kerugian dunia akhirat. Barang siapa di antara kita selaku hamba Allah ingin terhindar dari kerugian dunia akhirat, hendaknya kita bersifat dengan empat sifat ini. Hal itu yang dijelaskan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa yang merupakan lingkup waktu berjalannya kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya hamba-hamba itu terbagi menjadi hamba-hamba yang beruntung dan ada yang menjadi hamba-hamba yang merugi. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan itu benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali, yang diperkecualikan adalah hamba-hamba yang memiliki empat sifat. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada iman tanpa ilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu. Iman itu harus didasari dengan ilmu. Apa yang akan diimani jika tidak ada dasar ilmu? terlebih dahulu ilmu dulu, mengilmui hal-hal yang wajib diimani, lantas mengimaninya. Jadi ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, menunjukkan adanya sifat ilmu dan sifat iman. Wa amal salihat, dan beramal salih. Amal salih pun demikian. Seseorang tidak bisa beramal salih jika tidak ada dasar ilmu. Amal salih, amal yang salih lil qabul, pantas, berhak untuk dikabulkan oleh Allah, untuk diberi ganjaran pahala oleh Allah. Tentunya apabila amal itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus dengan dasar ilmu. Jadi ilmu, iman, amal saleh sudah tiga. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling berwasiat, saling menasehati. Dengan al-haq, dengan kebenaran, yaitu syariat. Yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran, yaitu syariat, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bis-sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihati untuk bersabar, sabar dalam menjalankan syariat, istiqamah, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan berupa musibah yang menimpa, yang membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Ini global. Makna surat ini yang menjadi dasar pembahasan kita. Masyhur, terkenal di kalangan thalabatul ilm, para penuntut ilm, ucapan al-Imam Asy-Syafi'i. Ucapan al-Imam Asy-Syafi'i ketika berkomentar tentang surat ini, surat Al-Asr, yang menunjukkan pentingnya, urgennya, dan tingginya nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Asr. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lakafathum." Law tadabbara an-nas hadhihi as-surata lakafathum. Law tadabbara an-nas, seandainya manusia, orang-orang, mentadabburi, merenungkan hadis surah, kandungan makna-makna yang terkandung dalam surat ini, surat Al-Asr, lakafathum, sungguh surat ini sudah cukup bagi mereka sebagai petunjuk agar mereka terhindar dari malapetaka. Kerugian, terutama di akhirat nanti. Malapetaka kerugian di dunia yang akan diikuti dengan malapetaka kerugian di akhirat. Ini konteks ucapan As-Syafi'i, statement As-Syafi'i yang kami nukil sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim pada sebagian kitabnya. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebagian kitabnya. Bahwa As-Syafi'i mengatakan, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lakafathum." Seandainya orang-orang mentadabburi, merenungkan surat ini, kandungan makna-makna dari surat ini, sungguh surat ini mencukupi mereka. Kata Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di, As-Si'di rahimahullah, dalam Taisirul Karim Ar-Rahman, والخصار مراتب متعددة متفاوتة. Kerugian itu yang disinggung dalam surat ini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, kerugian itu maratib, bertingkat-tingkat, kata beliau. Muta'addida, mutafawita, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Wadiyakunu khasaran mutlaqan, wadiyakunu khasaran mutlaqan, boleh jadi kerugian itu kerugian mutlak. Boleh jadi kerugian yang tingkatannya mutlak. Mutlak merugi. Kahani man khasirat dunia wal akhirah. Seperti keadaan orang yang rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Tidak ada sama sekali keberuntungan yang dia raih. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Dunia akhirat rugi. Ini sungguh merupakan malapetaka bagi yang bernasib demikian. Mutlak kerugiannya dunia akhirat. Wafatahum na'im, dan luput darinya nikmat jannah. Luput darinya nikmat jannah, surga. Tidak merasakan surga sama sekali di akhirat nanti. Wastahaqqal jahim, dan dia berhak, pantas masuk dalam neraka jahim, diadab dalam neraka selama-lamanya. Wa qad yakunu khasiran min ba'd al-wujuhi duna ba'd. Tingkatan lainnya, kata Sa'di rahimahullah, boleh jadi orang itu merugi dari sebagian sisi, tidak pada sebagian lainnya. Jadi bukan mutlak. Ya, lihat, meruginya bukan mutlak. Dari seluruh sisi, dari seluruh aspek. Hanya pada sebagian aspek saja, sebagian sisi saja dia merugi, dan sebagian aspek, sebagian sisi tetap ada beruntungnya. Walihada ammamallahu al-khasara likulli insan. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara umum al-khasar, kerugian, likulli insan, bagi setiap insan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan itu, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kerugiannya apa? Bisa jadi mutlak tadi, bisa jadi tidak mutlak, hanya sebagian, dan tetap ada keberuntungan yang dia dapatkan. Barang siapa ingin terhindar dari kerugian itu semuanya, dia tidak termasuk orang yang rugi secara mutlak dunia akhirat, tidak pula termasuk rugi pada sebagian sisi aspek hidupnya. Artinya dia meraih keberuntungan yang mutlak. Maka miliki empat sifat itu. Illa wa lihada annama Allahul khasar li kulli insan, karena itu Allah menyatakan kerugian secara umum bagi setiap insan, illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali orang yang bersifat dengan empat sifat. Tsumma qala, kemudian As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fabil amrayni al-awwalaini yukammilu al-insanu nafsah. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه. Maka dengan dua perkara yang pertama, dua sifat yang pertama, seseorang menyempurnakan dirinya sendiri. Karena pertama kali upaya kita, mujahadah kita, perjuangan kita dalam menjalani hidup ini, selama perputaran masa yang kita lewati, adalah bagaimana kita menyempurnakan diri kita dulu, menyelamatkan diri kita dulu. Maka dengan dua sifat yang pertama, seseorang menyempurnakan dirinya, menyelamatkan dirinya dari kerugian itu. Dua perkara yang pertama, dua sifat yang pertama adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Dan sudah kita dengar bahwa iman dan amal saleh itu dua-duanya harus berdasarkan ilm. La iman wala amal saleh biduni ilm. Tidak ada iman, tidak ada amal saleh tanpa dasar ilmu. Wabil amrayn akhirayn yukammilu ghayrah. Dan dengan dua perkara yang terakhir, seseorang menyempurnakan orang lain selainnya, yaitu dengan at-tawasau bil haqqi wa at-tawasau bis sabr. Menasehati orang lain, menasehati orang lain agar berpegang dengan al-haq, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan agar bersabar ya. Jadi jika kita menghitungnya, iman, amal saleh itu dua, masuk di dalamnya ilmu. Jadi jika kita mau menghitungnya lebih detail berarti kan tiga, ilmu, iman, amal soleh. Ilmu, iman, amal soleh. Nah, di ayat iman dan amal soleh. Tapi sebagaimana yang telah dijelaskan, iman dan amal soleh di sini tercakup dalamnya ilmu, karena tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu. Nah, kemudian at-tawasi bil haq, at-tawasi bil sabr, ini yang masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar, masuk dalam kategori berdakwah kepada orang lain, menasihati orang lain agar berpegang dengan kebenaran, menjalankan syariat Allah, agar bersabar. Wa bi takmilil umuril arba'ati takunu al-insanu qad salima min al-khasar wa faza bir-ribhil 'adzim. Kata Sa'di rahimahullah menutup penjelasannya. Wa bi takmilil umuril arba'ah, dan dengan menyempurnakan empat perkara itu, empat sifat itu, sungguh seseorang telah selamat dari kerugian. Salima, qad salima min al-khasar wa faza bir-ribh al-'adzim, dan dia beruntung, sukses, bir-ribh al-'adzim, dengan keberuntungan, dengan kesuksesan yang besar dunia dan akhirat. Imannya sempurna karena ilmunya sempurna. Amal solehnya sempurna karena ilmunya dan imannya sempurna, keikhlasannya sempurna. Dakwahnya sempurna. Amar ma'ruf nahi munkarnya, menasihati orang lain untuk istiqomah di atas kebenaran al-haq syariat Allah SWT, dan agar bersabar dalam menjalankan syariat Allah, dan bersabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Keempat-empatnya sempurna pada dirinya, maka selamatlah dia dari kerugian dan beruntunglah, sukseslah dia dengan keberuntungan dan suksesan yang besar. Ya. Nah, ini penjelasan awal mengenai bagaimana memahami surat ini. Ya. Dalam memiliki empat sifat yang disebutkan agar selamat dari kerugian, dan telah dijelaskan pula bahwa bentuk kerugian yang dimaksud bertingkat-tingkat, bermacam-macam, berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, tergantung kesempurnaan dan kekurangan dalam memiliki empat sifat, empat perkara itu. Ini untuk sementara yang kita bisa pelajari pada pertemuan ini, pertemuan perdana dari kajian tematik ini untuk tema yang sedang kita bahas. Dan kita akan pelajari biiznillahi ta'ala wa auni, dan izin Allah dan pertolongannya, satu persatu lebih mendalam empat perkara itu, empat sifat itu. Kita akan bahas tentang al-iman, al-amal soleh, dan seterusnya sampai tuntas insyaallah ta'ala. Nah, dengan demikian kita cukupkan sampai di sini agar kita bersiap-siap untuk salat isya. Jazakumullah khairan tafaddalu. Subhanallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullah wa atubu ilaikum.